Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ighfir lana dhunubana wa ballighna واغفر لنا ذنوبنا إنك تمن جدي Oh. bersyukur, rumah tangga jadi hancur. Ada mentang-mentang puasa, ning lagi bakal nyanyiran. Ikut contoh Rabi Durhan.